Seribu rambutmu yang hitam terurai, seribu cemara seolah menderai, seribu duka nestapa di wajah nan ayu, seribu luka yang nyeri di dalam dadaku. Temukan bukit yang terbuka, seribu cemara halus mendesah, sebatang sungai